kita berdua. Walau disadari tertutup awan gelap, bertambah ia bergema, bertambah hitam dan berat awan yang menutupinya. Sampai detik ini gelap masih membayar, bilakah berlalu langit kembali cerah. Berakhir segalanya, berakhir awan hitam yang menutup cinta kita berdua. Cinta berawan menanti segala.